Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan nikmat di atas sunnah, nikmat di atas Islam, yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqomah di atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk melanjutkan dan mempelajari bersama kitab salah satu karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang beliau beli judul Ad-Da'u wad-Dawa', penyakit dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita mendengarkan sebuah pasal yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku liwat, laki-laki mendatangi laki-laki. Sekarang beliau menyebutkan sebuah pasal, fasal wati'ul bahimah, terkait dengan seseorang yang mendatangi binatang. Kata beliau, wa amma wati'ul bahimati falil fuqaha'i fihi thalathatu aqwal. Terkait dengan pembahasan itu, para ulama fikih padanya ada tiga pendapat. Apa hukumannya bagi orang tersebut? Ahaduha, yang pertama, annahu yu'addab. Pendapat pertama mengatakan pelakunya dibina. Ya, pelakunya dibina. Wala hadda alaih, tidak ada hukuman had atasnya. Wa hadza qaulu Malik, dan ini ucapan Imam Malik. Wa Abi Hanifah wa Syafi'i fi ahadi qaulai, dan juga pendapatnya Abu Hanifah Al-Imam Asy-Syafi'i pada salah satu dari dua pendapat beliau. Juga qaul Ishaq, pendapat Ishaq. Sepertinya Ishaq ibn Rahawi. Jadi yang pertama pendapatnya apa? Dibina, ditakdib. Ya. Yeah. Kemudian pendapat yang kedua, hukmuhu hukmu zani. Hukum terkait dengan pelakunya itu dihukumi seperti melakukan perzinaan. Ya, dia dihukumi seperti pezina. Yujalladu in kana bikran, dicambuk jika dia masih bujang. Dicambuk, hukumannya dicambuk jika dia masih bujang. Wa yurjamu in kana muhsanan, kemudian dirajam ya jika dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah dan pernah berkumpul. Ya. Wa hadza qaulul hasan, dan ini pendapatnya Al-Hasan. Sepertinya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Jadi pelakunya dihukumi seperti pelaku zina. Kalau dia belum pernah menikah, ya dicambuk, sekian kali cambukan. Kalau pernah menikah, maka dirajam. Ya. Pendapat yang ketiga, anna hukmahu hukmul luti, hukum bagi pelaku tersebut dihukumi seperti pelaku liwat, laki-laki mendatangi laki-laki. Nasu alaihi Ahmad, ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Fayakhruju ala riwayataini fi haddihi, sehingga beliau keluar pada salah satu dari dua pendapat yang ada fi haddi, terkait dengan hukuman had bagi pelakunya. Hal huwa al-qatl athman au huwa kazzani, apakah pelakunya dibunuh ya secara pasti harus dibunuh, ataukah hukumnya seperti pelaku zina tadi, seperti pendapat yang kedua. Nah, walladzina qalu haddu al-qatl, mereka para ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dibunuh, yahtaju bima rawahu Abu Dawud, mereka berhujjah berlandaskan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man ata bahimatan faqtuluh, siapa saja yang mendatangi binatang maka bunuhlah. Waqtuluha ma'ah, dan bunuhlah binatang tersebut bersama pelakunya, bersama orangnya. Ya, jadi pelaku dan binatangnya sekaligus dua-duanya dibunuh. Tentu saja yang bunuh, yang menegakkan hukuman ini adalah penguasa, pemerintah. Tayyib, dalam ta'liq disebutkan bahwa riwayat ini hasan. Ya, hasan sahih. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani dalam sahih Abi Dawud. Ya, berarti riwayat ini sahih, bisa dijadikan sebagai dasar hujjah. Nah, karena siapa yang mendatangi binatang maka dibunuh, binatangnya juga dibunuh. Qalu, mereka para ulama tersebut juga mengatakan, wali annahu wat'un la yubahu bihalin, dikarenakan hal tersebut juga merupakan perbuatan yang tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam syariat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tidak diperbolehkan dalam syariat. Fakana fihi al-qatlu, maka hukumannya adalah dibunuh. Kahaddil luti, sebagaimana pelaku liwat. Ya, sebagaimana pelaku liwat. Wa man lam yara alaihi haddan, adapun ulama lainnya yang memandang tidak ada hukuman had bagi pelaku tersebut, qalu, mereka mengatakan, lam yasiha fil hadis, hadis yang menjadi dasar dalam masalah ini tidak sahih. Ya, maklum bahwa masalah pensahihan hadis ini juga ada perbedaan para ulama. Ya. Seperti misalkan antara Syekh Mukbil dengan Syekh Al-Albani rahimahumallahu taala. Tayib, kadang Syekh Al-Albani mensahihkan namun Syekh Mukbil mendhaifkan. Ya, perbedaan pendapat. Dan beliau-beliau adalah seorang ulama, seorang alim mujtahid dengan keilmuan yang sangat tinggi, ya, berijtihad, kemudian memandang di sisi masing-masing beliau mana yang lebih kuat, ya, sehingga ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Dan riwayat tadi yang menjadi dasar dalam masalah ini telah kita dengarkan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata mereka, lam yasiha fil hadis, hadisnya tidak sahih. Wala sahha laqulna bihi, kalau seandainya hadisnya itu sahih, niscaya kami akan berpendapat dengan itu. Walam yahill lana mukhalafatah, dan tidak halal bagi kami, ya, mukhalafatu, untuk menyelisih hadis yang sahih tersebut. Dari sini ada pelajaran penting bagi kita, tidak boleh ya fanatik, ya, tidak boleh taklid para ulama. Tayyib, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di sini, sekian ratus tahun lamanya telah meninggal dunia, mereka menasihati seperti ini, memberikan pendidikan, tarbiyah, ya, kalau seandainya memang hadisnya itu sahih, niscaya kami akan mengikutinya. Ya, kami akan berpendapat seperti itu, seperti yang disebutkan dalam hadis. Dan tidak halal bagi kami untuk menyelisih hadis yang sahih. Sehingga dari sini berarti yang menjadi patokan bagi kita terpenting adalah ya dalilnya, dasarnya. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Baik. Kemudian qala Ismail Ibnu Sa'id Asy-Syalanji, sa'altu Ahmad 'anil ladzi ya'til bahimah. Kata Ismail Ibnu Sa'id Asy-Syalanji, aku bertanya kepada Imam Ahmad terkait seseorang yang mendatangi binatang. Fa waqafa 'indaha. Imam Ahmad tawakuf. Ya, tidak berani memberikan jawaban. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Sepantasnya kita sebagai thalabatul ilmi, sebagai seorang muslim, ya, untuk memiliki sikap dan sifat seperti yang diajarkan dan dibimbingkan oleh para imam, para ulama, di antaranya Imam Ahmad di sini. Kalau memang tidak memiliki ilmunya, ya diam, tawakuf, katakan wallahu alam. Ya, tawakuf. Tidak kemudian asal-asalan dalam memberikan jawaban. Ya, karena setiap ucapan ataupun tulisan yang keluar dari kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang punya ilmunya, punya dasarnya, sampaikan. Namun kalau tidak punya ilmunya, ya diam. Ya, wallahu alam, saya tidak tahu. Walam yathbut hadithu Amr ibni Abi Amr fi dzalik. Tayyib, kata Imam Ahmad, dan tidak sabit hadis Amr ibn Abi Amr fi dzalik, dalam permasalahan tersebut. Adapun hadis di atas yang menjadi dasar bijakan tadi, hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Kemudian berikutnya, waqala At-Tahawi, berkata At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, al-hadithu dhaif, hadisnya dhaif. Wa aidan, dan juga farawihi Ibnu Abbas, yang meriwayatkan hadis yang dhaif tadi adalah Abdullah Ibnu Abbas, maksudnya disandarkan sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas, sahabatnya. Jadi seperti yang saya ingatkan tadi, para ulama berbeda pendapat masalah sahih dan dhaifnya hadis. Al-Imam At-Tahawi, ya, menganggap hadis tadi dhaif. Imam Al-Albani menganggap hadis itu hasan sahih. Ya, asalnya dhaif, namun karena ada riwayat lainnya menjadi penguat, maka menjadi hasan. Seperti itu. Tayyib. Abdullah bin Abbas yang menjadi perawi yang meriwayatkan hadis dalam masalah di atas, waqad afta bihi la hadda alaih, beliau telah memberikan fatwa tidak ada hukuman had bagi pelaku yang mendatangi binatang. Ya, ini kata Imam At-Tahawi. Qala Abu Dawud wa hadza yud'iful hadis, dan ini diantara yang menjadikan hadis tadi lemah. Ya. Dari si makna maksudnya. Karena Ibn Abbas memberikan fatwa seperti tidak ada hukuman had bagi pelaku tersebut. Kemudian kata al-mu'allif rahimahullah, wala raiba anna zajir at-tab'i an ityan al-bahimah aqwa min zajir at-tab'i an at-talawut. Tidak ada keraguan lagi bahwa secara tabiat itu menolak, ya tidak suka untuk mendatangi binatang, tabiat yang masih normal, yang masih murni, ya tidak suka mendatangi binatang. Dan ketidaksukaan dari sisi tabiat ini lebih kuat dibandingkan ketidaksukaannya mendatangi sesama lelaki. Walaisal amru annahuma fi tiba'in sawa. Dan perkaranya terkait dengan masalah binatang dan sesama jenis tadi pada timbangan tabiat manusia berbeda. Apa itu fi tiba'in sawa? Tidak sama, ini berbeda. Fa ilhaqu ahadihima bil akhar min afsadil qiyas kama taqaddam. Nah. Sawalaini walaisal amru annahuma fi tiba'in nas sawa. Sudah tadi ya. Fa ilhaqu ahadihima, sehingga salah satunya disandarkan atau diserupakan dengan yang lainnya, ini termasuk kias yang rusak, kias fasid, penyamaan atau pengkiasan yang rusak sebagaimana telah lewat. Jadi mendatangi binatang dengan apa itu, mendatangi sejenis jauh berbeda. Nah, kemudian berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan pembahasan terkait dengan al-liwat was-sihaq. Laki-laki mendatangi laki-laki, wanita mendatangi wanita. Jadi kalau laki-laki mendatangi laki-laki namanya liwat, kalau wanita mendatangi wanita namanya sihaq. Ya, sihaq. Kata beliau rahimahullah, wa amma qiyasukum wad'ur rajul limithlihi ala tajalukil mar'atain famin afsadil qiyas. Adapun pengkiasan kalian, yakni mereka, bahwa mendatangi laki-laki, laki-laki sama laki-laki, itu disamakan dengan wanita mendatangi wanita, termasuk kias yang rusak juga, kias fasid. Ya, kias yang keliru. Id la ilaja hunak, dikarenakan terkait dengan wanita tidak ada timbah. Ya, tidak ada timbah. Tayib, tidak ada ilaj. Wa innama nadhiruhu mubasharatu rajuli ar-rajula min ghairi ilaj. Kalau ingin disamakan ya, berarti seperti ya laki-laki dengan laki-laki namun tanpa adanya timba. Ya, tanpa adanya timba. Ala annahu qad jaa fi ba'dil athar al-marfu'ah. Telah datang athar yang disandarkan sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatan. Jika seorang wanita mendatangi wanita, maka kedua-duanya pelaku zina. Ya, di sini disebutkan dalam ta'liq dhaif jiddan. Ya, sangat lemah. Ada yang ta'liq lainnya? Yang menyebutkan hasan atau sahih ada? Enggak ada ya? Baik. Karena ada di sini lemah atau dinyatakan lemah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai pijakan. Walakin la yajibul haddu bidzalik, akan tapi tidak wajib untuk diberlakukan hukuman had padanya, li adamil ilaj, dikarenakan tidak ada timba. Ya. Wa in utliqa 'alaiha ismuz zina al'am, meskipun disematkan pada pelakunya dengan sebutan pelaku zina secara umum. Kazinal ain, kazinal ain wal yad wal rajul wal fam, sebagaimana mata berzina, kedua tangan berzina, kaki juga berzina, hidung juga, mulut juga ya zina atau bisa terjatuh dalam zina. Idza thabata hadza, jika hal ini sudah tetap, sudah sabit, fa ijma'ul muslimun, maka kaum muslimin sepakat, ala anna hukma talawut ma'al mamluk ka hukmihi ma'a ghairihi. Maka hukum laki-laki mendatangi laki-laki, afan, laki-laki mendatangi budaknya, budak laki-lakinya, itu seperti hukum laki-laki mendatangi laki-laki lainnya selain budak. Ya, jadi obyeknya budak yang dia miliki ataukah bukan, sama saja. Wa man dhanna anna talawutul insan bima muluki jaiz, dan siapa saja yang mengira, berpendapat bahwa seorang insan boleh mendatangi budak laki-lakinya, wahtajja ala dhalika biqali, kemudian berhujjah ya, berdalil dengan surat Al-Ma'arij ayat 30, illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin, kecuali mendatangi istri-istri mereka ataukah budak-budak wanita yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela. Kalau berdalilkan dengan ayat ini, wa qasa dhalika ala amatil mamlukah, ya ini dikiaskan kepada budak wanita yang dia miliki, fahuwa kafir. Ya, kata beliau, maka dia kafir. Tayyib. Fahuwa kafir. Berarti berat. Tidak bisa disamakan. Tidak cukup sampai situ. Yustatabu, yang berpendapat seperti itu diminta taubat. Kama yustatabu al-murtad, sebagaimana orang yang murtad diminta untuk bertobat. Fa'in taba, kalau dia bertobat, takdirnya fadzak, maka itu yang diharapkan. Ya, wa illa, kalau tidak, duribat unukuh, maka yang murtad tadi ditebas ya lehernya, dibunuh orang yang murtad. Dan yang membunuh adalah pemerintah ataukah penguasa, bukan masyarakat seperti kita. Tayyib. Wa talawutul insan bimamlukihi katalawutihi bimamluki ghairi fil ithm wal hukm. Sehingga seorang laki-laki mendatangi budak laki-lakinya, hukumnya sama seperti mendatangi ya laki-laki lainnya. Sama dalam hal berdosa, sama dalam hal hukumnya. Ya. Barakallahu fikum. Dari pembahasan ini berarti kita hendaknya berhati-hati. Tayyib. Baik yang sudah menikah ataupun belum. Ya, yang sudah menikah boleh-boleh yang belum, untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan sangat hati-hati dari dua penyakit tadi. Ya, mendatangi sejenis, baik laki-laki ataupun perempuan. Nasallallahu salamatu wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian pasal berikutnya, dawaul liwat, penyakit untuk obat untuk penyakit liwat. Nah, apa sih obatnya? Fa'in qila, kalau dikatakan, wahal ma'ahadha kullihi dawa'un lihadha da'al adal, apakah obat yang apakah penyakit yang tidak mungkin diobati ini ada obatnya? Penyakit yang sangat rumit atau sangat sulit diobati ini tetap masih ada obatnya? wa ruqyatun li hadza sihri al-qatal, dan apakah ada ruqyah, bacaan-bacaan untuk mengobati penyakit yang sangat membunuh ini? Wa mal ihtiyal li daf'i hadzal khabal, dan apakah ada siasat untuk mencegah dan menghindarkan diri dari apa namanya khobal itu, ya rusak, penyakit yang binasakan, yang merusak. Ya, wahal min tariqin qasidin ila taufik, apakah ada jalan untuk mendapatkan taufik? Wahal yumkin as-sakran min khamril hawa ayyafiq, apakah mungkin orang yang mabuk karena hawa nafsunya ini bisa sadar? Karena pelakunya kan sudah anu ya, sudah apa namanya itu, ya seperti orang mabukan itu ya, mabuk hawa nafsu, ya bukan mabuk karena khamar. Apakah dia masih bisa sadar? Karena kalau dia sadar, insya Allah ya tetap normal gitu ya, tidak mau mendatangi seperti itu. Ya. Wahal yamlikul asyik qalbahu wal ishqa qad wasala ila suwaidi ila suwaidaihi, dan apakah orang yang penyakit itu sudah sampai pada kalbunya mampu untuk apa namanya itu, ya ini obatnya apakah bisa sampai kepada kalbunya padahal penyakitnya sudah sampai pada kalbunya? Wahalit tabibi ba'da dzalika hilah fi bur'ihi min suwaidaihi, dan kemudian apakah sang dokter punya siasat, punya trik agar orang yang terkena penyakit ini bisa sembuh sampai ke lubuk hatinya, betul-betul sembuh total gitu 100%. In la mahula imun iltadza bimalamihi dzikron limahbubi, ketika dia dicela atau ketika ada orang yang mencelanya, justru dia menjadikan itu sebagai kelezatan. Ya, dicela malah semakin merasakan lezat karena ingat dengan tadi, sama jenisnya tadi. Naudzubillah. Sudah terbalik ya syarafnya. Akal pikiran sudah tidak normal. Dicela bukannya apa namanya itu jera, bukannya takut, bukannya malu, tapi justru malah semakin menikmati. Ya karena ingat dengan si sama jenisnya tadi. Wa in adalahu adilun agrahu udlahu. Ketika ada orang yang menyudutkannya, justru malah menjadikan hal tersebut semakin melekat pada dirinya. Naudzubillah. Wis. Apa ya? Kalau dokter ibaratnya sudah angkat tangan gitu ya. Nah, ketika dicela malah semakin suka, ketika dijauhkan malah semakin melekat. Naudzubillah. Seperti orang mabuk. Ya sudah enggak sadar, enggak normal, enggak wajar. Wa sara bihi fi tariqi matlubihi. Dia berjalan untuk mencari apa yang dia inginkan. Yunadi alaihi syahidu halih bilisani maqalih. Dia mengucapkan ya lantunan-lantunan bait syair ya untuk mendapatkan atau mengungkapkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di atas tadi. Kesimpulannya apa? Apakah yang sudah terkena penyakit ini masih bisa terobati? Itu intinya. Fasal, jawabannya kata beliau, satu baris kita lewati, intinya sama. Apakah masih ada obat dari penyakit itu? Tarfu dawa'il liwat. Pembahasan berikutnya pasal terkait dengan obat penyakit tersebut. Qila, dijawab, na'am. Ya, ada obatnya. Penyakit itu ada obatnya. Al-jawabu min ras. Jawabannya bersumber dari hadis berikut. ma anzalallahu min da'in illa ja'ala lahu dawa. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah Azza wa Jalla menurunkan adanya obat, menjadikan adanya obat padanya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu, ya dia faham, dia tahu. Yang tidak tahu, ya dia tidak tahu. Ya, yang faham masalah obat tersebut, ya dia faham. Tapi yang tidak faham, ya dia tidak faham. Obatnya apa, namanya apa, caranya seperti apa. Kalau enggak tidak faham, ya tidak faham. Intinya apa? Insya Allah tetap ada obatnya, kan gitu. Tetap ada obatnya. Wal kalamu fi dawa'i hadza da' min tariqain. Pembahasan untuk obat penyakit ini dari dua sisi. Ahadihima hasmu maddatihi qabla husuliha. Menahan hal-hal yang akan menjurus ke sana sebelum terjadi. Menahan hal-hal yang akan menjurus ke sana sebelum apa? Terjatuh, sebelum terjadi. Ya. Jadi dibentengi dulu, ditamengi dulu. Nah. Wa tsani, cara yang kedua, qal'uha ba'da nuzulihi. Dicabut, dihilangkan, dienyahkan kalau sudah terjadi. Kalau sudah apa namanya itu berpenyakit. Ya, sehingga sebelum terkena penyakit dikasih apa itu namanya itu kasih vaksin dulu, ya kan? Nah, dicegah, ditolak, dihindarkan, dijauhi. Kalau sudah terkena penyakit ini tadi, ya diobati. Ya, dicabut, dihilangkan, dijauhkan dan seterusnya. Wa kilahuma yasirun 'ala man yassarahullahu 'alaihi. Dua metode ini mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dua cara tadi mudah bagi siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muta'adzirun 'ala man lam yu'inhullah. Dan sulit bagi seseorang yang tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, sulitnya bukan main. Fa inna azimatal umur biyadi. Sehingga kunci intinya ada pada dirinya. Ya, kunci intinya itu ada pada dirinya. Tayib. Sehingga ini kembali kepada si pelaku. Nah, kalau memang pelakunya itu serius, ingin taubat, ingin sembuh, insya Allah mudah. Ya, dengan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pelakunya ini apa namanya sudah apa itu kecanduan, ya, apalagi kalau dia merasa itu bukan perbuatan maksiat, ya berarti dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Berat kalau orang seperti itu. Nah, sehingga kembali kepada dia sendiri. Dan juga hal ini mengingatkan kepada kita bagi mereka-mereka yang kecanduan, ya kan? Kecanduan ini, kecanduan itu, intinya kembali kepada dia pribadi. Kalau dia punya tekad, ya, tekad yang tinggi, insya Allah dengan mudah. Seperti yang ingin sembuh atau berhenti dari merokok, ya kan? Ya, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, mudah, ya kan? Malam ini masih kayak sepur, besok pagi sudah pet, ya kan? Sudah berhenti sama sekali, blas, nggak ngebulan itu. Tapi yang sulit, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, mungkin masih setengah-setengah niatnya, ya hari ini masih ngompor 3 bungkus, ya besok 1 bungkus atau 2 bungkus dulu, ya, lusa satu bungkus, ya kan? Hari keempat setengah bungkus, hari berikutnya sampai tinggal satu apa namanya itu, satu lencer atau apa bahasanya itu, ya. Ayam. Kemudian mulai tidak merokok. Wah rasanya kecut nih, itu ya. Akhirnya apa? Karena dia belum punya tekad yang kuat, justru malah dadi ya nih. Ya sudah ngampot sekian hari, wah jen. Biasanya sedina habis 3 bungkus, ini kok kemarin terakhir cuma 1 lencer, ya kan? Sekarang belas sama sekali, wah akhirnya dadi ya nih, kayak balas dendam. Karena emang dia belum punya tekad yang kuat pada kalbunya dan juga tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Penyakit yang sedang kita bahas ini juga sama. Yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kalbunya kuat, punya tekad yang kuat, mudah bagi dia. Ya, mudah bagi dia. Dan juga dari sini tidak kalah pentingnya untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap ya problem yang kita hadapi. Karena kita yakin masing-masing dari kita tetap punya ujian. Ya kan? Masing-masing punya ujian. Ada yang diuji dengan ini, yang itu, masing-masing berbeda. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Namun jelas, karena kita hidup di dunia ini ya negeri yang penuh ujian. Ya. Yang dengan itu Allah Azza wa Jalla hendak mengetahui dan menguji siapakah di antara kita yang paling bagus amalannya, yang paling ikhlas, paling sesuai dengan bimbingan Rasul. Ya diuji dengan berbagai macam hal. Ya diuji dengan berbagai macam hal. Sehingga jangan lupa tetap pada setiap problem yang kita hadapi banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, meningkatkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika berdoa fokus serius, ya penuh khidmat, pikirannya, kalbunya, ya fokus dengan apa yang dia panjatkan. Barakallahu fikum. Kata al-mu'allif rahimahullah, fa amma tariqul mani' min husuli hadzal da' fa amran. Adapun cara pertama yang sifatnya pencegahan, yang sifatnya vaksin agar tidak terjadi ataupun terjatuh dalam penyakit ini, ya, pencegahannya ada dua cara. Pencegahannya ada dua cara. Yang ini beli judul beliau kasih apa namanya itu judul manafi' ghaddil basar, manfaat-manfaat menundukkan pandangan. Ada dua cara. Yang pertama menundukkan apa? Pandangan. Tayyib. Kemudian terkait dengan menundukkan pandangan, beliau sebutkan ada berapa nih? Ada 10 faedah. Ya. Ada 10 manfaat dari resep pertama ini, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kata beliau, ahadihima, yang pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat pada pembahasan sebelum corona mungkin. Ya. Fa inna nadrata sahmun masmumun min sihami iblis. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dikarenakan pandangan itu merupakan panah yang beracun dari panah iblis. Pandangan itu merupakan panah beracun dari panahnya iblis. Wa man atlaqa lahadatihi damat hasaratuhu. Siapa saja yang membiarkan pandangannya, maka akan terus-menerus kerugiannya. Ya, dia mengumbar pandangannya, maka otomatis dia pun akan senantiasa rugi, mendapatkan kerugian. Tayyib. wa fi ghaddil basari iddatu manafi', sehingga dalam menundukkan pandangan ini ada beberapa manfaat. Ya, vaksin pertama apa? Menundukkan pandangan. Ini dosis 1, menundukkan pandangan. Wah, itu kok kayak anu ya, sudah tundukkan pandanganmu, ya kan? Sehingga pada kesempatan lalu kalau memang sudah ngebet nikah, bismillah nikah, ya kan, nabung dari sekarang. Tayyib, coba kalau satu hari 500 rupiah gitu ya, satu hari 500 rupiah. Tayyib, tinggal nanti ngalikan sekian hari, insya Allah sudah jadi ratusan ribu rupiah. Tayyib, barakallahu fikum. Berikutnya, faedah atau manfaat-manfaat dari menundukkan pandangan. Yang pertama, tadi ada 10 manfaat dari menundukkan pandangan. Yang pertama, annahu imtithalun li amrillah. Menundukkan pandangan itu berarti melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Alladhi huwa ghayatu sa'adatil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'atihi. Ketika melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, maka itu puncak kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupannya, dalam kematiannya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Falaysa lil 'abdi fi dunyahu wa akhiratihi anfa'u minam tithali awamili rabbihi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat, yang lebih bermanfaat baginya dibandingkan melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, laksanakan perintah Allah azza wa jalla. Wa ma sa'ida man sa'ida fid dunya wal akhirah illa bimtithali awamiri. Tidak ada seorang yang bahagia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan melaksanakan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Wa ma syaqiya man syaqiya fid dunya wal akhirah illa bitadyi'i awamirihi. Sebaliknya, tidak ada orang yang sengsara dunia dan akhirat kecuali seseorang yang menelantarkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti manfaat menundukkan pandangan pertama apa? Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang dengan itu menjadikan kalbu kita bahagia. Menjadikan kita senang. Ya. Atsaniyah yang kedua, annahu yamna'u min wusuli athari sahmi al-masmum alladhi la'alla fihi halakuhu ila qalbihi. Dengan menundukkan pandangan bisa mencegah sampainya panah beracun dari iblis tadi sampai kepada kalbunya. Ya, sampai kepada kalbunya. Baik, ibaratnya kalau kemarin corona, hidung kita kasih masker, insya Allah corona tidak tembusan itu ya. Nah, ini sama ketika mata kita bukan dimaskeri tapi ditundukkan, itu insya Allah panahnya meleset kan ini ya, tidak masuk sampai ke kalbu. Yeah. Yang bisa jadi panah iblis ini tadi yang sangat beracun itu bisa menyebabkan kebinasaan kita. Ya, menyebabkan kebinasaan kita. Tayyib. Atsalitsah yang ketiga, annahu yuritul qalba anasan billah wa jam'iyatan alaih. Menundukkan pandangan akan mewariskan pada kalbu cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan fokus kepadanya. Fa inna itlaqal basari, dikarenakan membiarkan pandangan, mengumbar pandangan, yufarriqul qalba wa yushattitu, akan mencabik-cabik kalbu dia, mencapik-capik kalbunya, ya, tidak fokus, ya, tercapik-capik. Wa yub'iduhu 'anillah, menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Wa laisa 'alal qalbi syai'un adarru min itlaqil basari. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak kalbu dibandingkan mengumbar pandangan. Tidak ada yang lebih merusak kalbu dibandingkan mengumbar pandangan, membiarkan pandangan. Fa innahu yuqil wahshata bainal 'abdi wa baina rabbih. Dikarenakan mengumbar pandangan akan menjadikan, ya, keresahan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari pandangan. Sehingga hati-hati, meskipun sama jenis. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu yuqawwil qalba wa yufrihu. Menundukkan pandangan akan menguatkan kalbu dan membahagiakannya. Ya, menguatkan kalbu dan membahagiakannya. Kama anna itlaqal basari yud'ifuhu wa yuhzinu. Sebagaimana mengumbar pandangan akan melemahkan kalbu dan menyedihkannya. Ini empat manfaat dari menundukkan pandangan. Dan sekali lagi, ini masih dosis pertama dari vaksin agar seseorang tidak terkena, ya, penyakit yang sedang kita bahas ini. Masih ada enam manfaat dari dosis pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Lebih dan kurangnya alafu minkum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.